Mitra bisnis Bapepam LK memperingati dan meminta Sekuritas UOB Kay Hian untuk tidak membajak karyawan dari Trimega Sekuritas yang melaporkan ke Bapepam bahwa UOB telah membajak 23 karyawannya secara massal. Untuk mencegah hal seperti itu terulang kembali, Bapepam mengajak Asosiasi Perusahaan Efek menyusun kode etik perekrutan pegawai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Adira Insurance, Willy Suwandi. Pak Willy, apa komentar Anda? Ya, kalau saya sih baik juga ya, kalau asosiasi itu menentukan atau membuat satu aturan mengenai code of ethics dari anggotanya ya, gitu ya. Jadi pertama, how to recruit employees-nya, kemudian gimana melakukan development of people sehingga diantara anggota asosiasi itu tidak saling melakukan pembajakan gitu kan. Setiap anggota asosiasi itu punya kode etik lah, jadi jangan saling bajak-membajak gitu. Tapi apakah bajak-membajak pegawai ini nantinya dapat dilarang, Pak? Dilarang nggak bisa, tapi dengan dibuat kode etik itu paling tidak bisa diminimal. Memangnya jika bajak-membajak ini terus berlanjut, apa dampaknya? Dampaknya sebetulnya secara industri itu kan jadi serosam gitu. Serosam maksudnya yang satu jadi baik, yang satu jadi kurang baik. Itu negatif poinnya. Positif poinnya ya mungkin setiap perusahaan harus bisa pertama melakukan development of people-nya, kemudian membuat aturan HRD yang baik sehingga orangnya dia bisa jagain nggak keluar kemana-mana gitu. Makanya satu kode etik penting supaya setiap perusahaan itu dia pertama-tama dia mesti develop of people dulu di dalamnya gitu. Belum dia enak-enak bajak yang lain. Tapi kalau misalnya itu terjadi juga, tergantung dari masing-masing individu juga sih. Setiap orang kan punya hak juga untuk melaporkan ya. Tapi Bapepam mungkin juga akan melihat dari sisi yang lain juga gitu. Demikian Willy Suwandi, saya Giri Sadewa.